begitu pasti dengan yang ada. Tak mau lagi ku cari pengganti demi dirimu. Ku jelang waktu pergilah kekasih. Bagai teriris, aku bertahan dengan harapan kata hatimu akan menuntunmu untuk kembali padaku lagi. Cintamu hanyalah untuk diri.